Gluten ketika digoreng, ya, ketika digoreng, ketika di apa namanya, ditambahkan penyedap lagi segala macam, dia mengambil alih peran reseptor tadi gitu loh. Bahan baku juga sama. Jadi tubuh kita ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk apa? Untuk merenewing, merefreshing, meregenerate, merepair, memperbaiki tubuhnya. Kalau ada bahan bakunya. Bahan bakunya, contoh lambung. Lambung tuh sel lambung itu diperbaharui selama dalam 3 hari. Dalam 3 hari diperbaharui. Artinya apa? Kalau nanti mau diperbaiki ternyata bahan bakunya enggak ada, kelabakan di dalam. Paham enggak sih? Enggak. Ya, contohnya ini bos kalian. Kenapa Anda misalkan, saya sarankan pagi-pagi coba mulai biasakan. Lo usah minum lagi. Jadi Anda mulai sekarang, sebenarnya ada 3 produk yang saya sangat sarankan Anda tidak konsumsi lagi atau kurangilah kalau memang belum bisa. Yang pertama, gula pasir. Semua jenis gula pasir dan turunannya stop. Anda bisa dapatkan fruktosa, glukosa dari buah atau sayur. Seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Produk yang mengandung gluten. Gluten itu mengandung tepung, starch. Yang ketiga apa? Produk yang berbasiskan susu, sapi. Satu lagi apa? Ada satu lagi. Dua lagi. Dua lagi produk yang diolah dengan menggunakan minyak. Orang tua kita zaman dulu jarang banyak yang digoreng. Karena apa? Minyak sayur, minyak goreng susah. Betul? Terus diapain? Kukus, rebus, kan gitu kan, di steam seperti itulah. Sehingga apa? Mereka fine-fine aja tuh. Ya kita zaman sekarang, semuanya digoreng. Digoreng, pasti akan muncul lemak trans. Trans fats. Ya. Trans fats seperti itulah. Satu lagi apa? Satu lagi nasi. Beras putih. Emang gak boleh makan nasi? Sebenarnya yang Anda butuhkan nasinya atau karbohidratnya? Karbohidratnya. Kalau Anda sudah sepakat karbohidrat bukan nasinya, maka Anda bisa dapatkan karbohidrat dari sumber yang lain. Tidak mesti dari nasi. Masalahnya kalau Anda pengen tetap makan nasi, maka carilah nasi yang masih utuh. Whole food. Seperti apa? Beras merah, beras hitam, atau beras yang belum terlalu dicuci atau dia pegiling. Sehingga berasnya masih agak-agak kuning. Mereka sebutnya beras pecah kulit atau beras perang atau beras kuning. Gitu loh. Kalau memang tetap butuh itu. Kalau saya biasanya sudah mulai mengurangi, bahkan kalau pada makan pun kadang-kadang pakai lauk doang. Nggak pakai nasi. Kenapa? Karena ngerti konsepnya. Dan akan jauh lebih enak badannya, bagus sekalian. Termasuk ini ya, jadi kayak simpel doang ya, lemon water ya, air jeruk nipis ya. Apa orang sakit mah boleh minum begini? Justru ini obatnya. Saya malah justru kasih ini kepada banyak orang-orang yang kena sakit mah. Dengan catatan dibikin manis aja, kasih madu. Ya. Apalagi Anda tambahkan dengan garam. Sedikit garam. Apa yang Anda dapatkan? Banyak sekali. Dan banyak banget orang-orang yang kasih tahu ke saya setelah minum ini, efek yang dia dapatkan itu bukan cuma sekedar dapat probiotik atau enzim doang. Tapi dia bisa meningkatkan sistem imun karena kan enzim. Apalagi dia bisa memperbaiki pencernaannya, dia membersihkan liver, kemudian memperbaiki nyeri di sendi, seperti itu. Sama bisa turun berat badannya. Asal tidak banyak makan yang tadi saya katakan. Saya nyebutnya sih oplosan. Jadi kalau kita mau menilai status kesehatan kita saat ini seperti apa, gampang. Simple banget. Ini Bapak Ibu nanti bisa, teman-teman bisa menelaah kira-kira saya tuh kategorinya apa nih. Yang pertama, kalau seandainya nih, misalkan Anda atau kita lah punya mobil, mobil mewah, ya miliaran lah misalkan. Pertanyaannya kalau mobil ini kita milikin, bahan bakar yang kita akan masukkan apa? Saya kasih pilihan, premium atau pertama? Pertama kan? Pertama plus, kalau bisa mah aftur sekalian. Mobilnya miliaran lah gitu kan? Sederhana kok, tapi dari sini kita bisa nilai. Nah, kalau kita bandingkan ya, kondisinya adalah dengan badan kita. Kalau ditanya mahalan mana badan kita sama mobil tadi, semua akan menjawab mahalan badan kami, kan gitu. Pertanyaannya saya balik. Bahan bakar yang kita masukkan dalam tubuh kita apa? Saya kasih 3 pilihan, premium, Pertamax, sama oplosan. Jujur aja deh. Oplosan kan? Kalau Anda mengatakan, wah saya Pertamax, saya tanya berapa porsi sayur dan buah yang Anda makan tiap hari? Berapa banyak air Anda minum tiap hari? Gitu loh. Jadi kita bisa nilai dari situ. Sehingga apa? Muncullah keluhan sebenarnya. Akhirnya tubuh kita tuh ngeluh. Ngeluh kenapa? Harusnya dia repairing, dia punya detox, cleansing sendiri, tapi kadang nggak ada bahan bakar. Kadang nggak ada bahan bakar. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi mulai sekarang, perbaikilah itu semua. Ya. Ini beberapa tips sebenarnya. Ya. Ini agak-agak ini aja deh. Jadi boleh saya katakan ini obat kita di sini. Obat kita itu di sini. Dari mana? Dari buah dan sayuran. Kenapa? Saya pribadi tipikal yang tidak mengkultuskan herbal. Kenapa? Karena ngerti bahwa yang namanya herbal atau tumbuhan, semua yang Allah ciptakan di atas tanahnya, kena sinar matahari, pasti dia berpasangan. Dan menariknya lagi ternyata, semua ikatan-ikatan gen dalam tubuh kita itu berada pada kondisi alkali yang sangat tinggi, yaitu pH di atas 9-10. Itu ada jurnalnya, ada penelitiannya. Ya, apa imbas nanti saya jelaskan, bagaimana Anda bisa memperbaiki itu semua, sehingga nanti secara pada tingkat gen pun kita bisa perbaiki itu. Ya, jadi obat itu seperti apa? Sesuatu, jadi gini, konsepnya kita memang bukan ngobatin, tapi kita mengembalikan keseimbangan. Baik, teman-teman mungkin tahu ada satu jenis obat kolesterol namanya statin. Tahu? Yang mereknya banyak tuh, Lipitor gitu-gitu, itu golongan statin. Ada beberapa jenis statin, atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin, macam-macam statin. Statin itu ngapain dia? Jadi kalau kita lihat, ini kolesterol. Kolesterol itu bahan baku hormon yang ada pada semua kelenjar-kelenjar itu. Ketika di cut off bagian atas, di stop di bagian atas, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah supply hormon atau kolesterol tadi itu akan bermasalah ke semua organ. Itu sebabnya obat-obat jenis kolesterol sekalipun itu kalau Anda baca side effect-nya dan ini disampaikan juga oleh FDA Amerika Serikat, orang di Amerika itu bahwa memang obat-obat golongan statin itu bisa meningkatkan resiko kena penyakit jantung, serangan jantung. Kenapa? Karena dia meng-cut off ya, jalur hormon yang harusnya disuplai dengan si kolesterol tadi gitu. Solusinya gimana? Kembalikan, jangan musuhin kolesterolnya. Beneran kolesterol, dengan cara apa? Bantu dengan puasa, kasih kolesterol yang baik, sehingga dia bisa balance lagi. Simple sebenarnya. Kolesterol yang baik contohnya apa? Yang the best yang boleh saya katakan adalah medium unsaturated fatty acid atau MUFA. MUFA itu mengandung omega 9. Ada di mana? Zaitun. Di mana lagi? Ada di alpukat salah satunya. Di mana lagi? Ada di VCO. Jadi pola pikirnya gitu-gitu. Jadi Anda memberikan herbal itu pun nanti cuma sekedar tambahan. Tapi yang Anda kerjakan adalah Anda mendetok tubuhnya sendiri dengan cara apa? Dengan cara menyuplai bahan baku yang bagus untuknya dan mengikuti bagaimana pola Nabi. Pola Nabi seperti apa? Salah satu tadi saya katakan, tidak terlalu banyak makan. Jelas ya? Nah kita lihat ini, jadi Anda bisa bayangkan ada rambut, rambut itu dia akan tumbuh ya, ini average life, jadi akan dia mulai berganti gitu sesuai dengan jadwal ini gitu kan. Misalkan kita lihat apa ya, liver itu 300-500 hari ya, intestinal epithel cell, jadi ini intestinal itu usus, dia akan diubah atau mungkin diganti selama 5 hari. Pertanyaannya mau ganti kayak apa kalau seandainya bahan bakunya bermasalah gitu. Sekarang Anda akan mulai paham kenapa sekarang banyak kasus autoimun. Banyak, lupus, artritis, rheumatoid, segala macam. Gara-gara apa? Gara-gara untuk mengganti mereka-mereka ini bahan apa namanya sel-sel yang rusak tadi, tubuh tidak punya bahan baku. Tubuh nggak punya bahan baku gara-gara apa? Gara-gara manusianya nyampah tiap hari. Kebayang ya? Seperti itu. Ya. Jadi real medicines come from the earth. Jadi obat yang benar tuh ada di alam, bukan dari lab. Begitu. Ya. Sudah Allah tumbuhkan, yang tumbuh di tanahnya Allah, dapat sinar mataharinya Allah, itulah obat sebenarnya. Dan dia, mereka semuanya berpasangan. Mereka semua berpasangan. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan ini salah satu contoh. Ini daging, daging itu 400 kalori, di segini nih. Penuh lah, nggak penuh lambungnya, cuma sudah cukup berat. Tapi kalau 400 kalori vegetable, sayur, udah penuh Pak Bu. Jadi Anda udah kenyang duluan sama sayurnya. Apa yang terjadi? Karena dia full serat, full enzim, full vitamin semua, dia akan memperbaiki tadi, dia akan menjadi bahan baku ke tubuh kita tadi gitu lah. Meskipun tidak ada penelitian, tapi mungkin ini cukup unik kalau mungkin kita lihat. Bapak Ibu tahu, masih tahu lah, singa. Singa makannya apa? Daging. Kenapa makan daging? Karena gigi taringnya banyak, kan gitu. Manusia, giginya berapa? 32. Taringnya berapa? Sisanya? Baru nih 2. Sisanya 28 gigi seri sama gigi geraham. 28 gigi serinya, 28 adalah gigi seri sama gigi geraham. Gigi seri sama geraham fungsinya apa? Untuk mengunyah, mencampur, mengaduk, mengolah. Yang diolah, dicampur, diolah, diaduk seperti apa? Pastinya bukan sesuatu yang berasal dari hewan. Betul? sebulan nabati. Artinya ada 85% yang dia kelola di situ. 15% sisanya apa? Gigi taring. Yang dikoyak, dirobek apa? Protein hewan. Artinya ada perbandingan 85% sampai 15% dibanding 15%. Artinya apa? Kalau kita melihat pada keunikan ini, sebenarnya kita tuh nggak boleh sering-sering makan daging tiap hari. Betul? Kecuali gigi Anda taring semua. Iya kan? Makanya harimau makannya daging. Kucing makannya apa? Kucing karena zaman susah, jadi dia kasih kerupuk mau, tempe mau gitu kan. Kucing sekarang jauh lebih tawaduk daripada kucing zaman dulu. Nah, jadi apa yang perlu dihindari? Jadi saya akan kasih tip beberapa. Apa yang perlu dihindari? Sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, semua produk yang berbasiskan gula Anda hindari. Apapun bentuknya. Jadi mulai sekarang kalau minum teh, jangan pakai gula. Dan yakinlah Anda sudah cukup manis tanpa gula. Yang pertama, produk yang berbasiskan gula. Contohnya apa? Itu di meja tuh. Ada tepungnya? Ada. Ada gulanya? Ada. Ada minyaknya? Komplit. Tapi sunahnya di depan makanan kita gak boleh menghina. Nabi itu kalau mau makan, makan aja. Puji enggak, caci enggak. Gitu loh. Jadi kalau Anda sudah ngerti konsepnya, ya kalau gak mau makan, gak usah makan. Gak usah makan dan gak usah ngomong. Ini gak sehat, nih gak sehat, gak usah. Dia punya nyawa juga makanan itu. Ya. Tapi kalau biasa saya datang kemana-mana ngisi-ngisi kajian gitu, panitia udah tahu. Kalau nyajiin Dr. Zaidul, jangan kasih gorengan, karena tidak akan dimakan. Gitu. Ya. Yang kedua, produk gluten. Glutennya berasal dari tepung. Nabi punya gak tepung? Ada. Nabi itu ada tepungnya, namanya talbina. Itu yang Ustaz Katur tuh hadirnya. Ya. Talbina. Dia termasuk whole apa ya? Whole wheat. Jadi gandum utuh kalau kita bilang tuh. Talbina tuh bilang gandum utuh, sehingga dia masih ada bagian-bagian enzimnya gitu loh. Beda sama beras zaman sekarang. Ya, itu yang kedua. Ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga adalah cow dairy, dairy cow. Jadi semua produk yang berbasiskan pada susu. Dan kalau boleh saya katakan, semua masalah perempuan zaman sekarang, biang keroknya ini dua nih. Nomor ini sama ini. Yang nomor dua sama nomor tiga, itu biang keroknya itu. Kenapa? Parah banget. Bukan parah lah, matian. Itu memang benar-benar, saya kemarin dapat bapak-bapak yang ya mengikuti lah beberapa pola-pola yang saya ajarkan kepada dia, dan dia bilang waktu dilihat ususnya itu memang ngeri banget waktu dilihat gluten yang berlebihan, gluten tuh. Ya, gluten tuh cuma berbasiskan tepung ya. Contohnya apa ya, gorengan tadi. Kebayang gak anak makan cilok tuh kayak apa jadinya tubuhnya? Cilok, cireng gitu kan. Berat banget tuh dicerna, apalagi yang bersangkutan jarang makan buah dan sayur. Berat sekali dicerna. Belum lagi dia bisa mengubah suasana flora normal di usus gitu kan. Dengan kemampuan mereka untuk kamuflase, kalau orang-orang nutrisi bilang gitu lah. Ya. Ini salah satunya, kenapa saya menyuruh Anda untuk menyetop makan gula pasir. Sekarang saya tanya, Anda perlu... Oh, diam lah dikit. Ribut banget. Anda butuh gula pasirnya atau Anda butuh karbohidratnya? Nah, kalau Anda butuh karbohidratnya, maka Anda bisa aja makan buah, terus minum teh tawar. Manis kan? Sama-sama manis. Dan gulanya bisa Anda ganti dengan apa? Ya, dengan madu, dengan gula aren, gula kelapa, gula apalagi itu, stevia seperti itu. Asal jangan gula pasir. Dan banyak produk yang terselubung yang pakai gula pasir, yang banyak orang gak sadar. Udah banyak glutennya, banyak gulanya lagi. Habis itu mulai ngantuk-ngantukan. Kan gak ada enzimnya coba. Apalagi digoreng. Ya, seperti itu. Jadi, yang pertama apa? Ketika orang tuh makan gula, maka dia sudah kecanduan. Bahkan, saya pernah baca itu, gula itu 8 kali kecanduannya lebih kuat daripada kokain. Gula pasir. Kalau nggak makan gula, nggak bisa dia. Kakao kalau kita bilang tuh. Kalau bahasa mereka tuh craving. Craving for sugar. Kemudian apa lagi yang terjadi? Gula pasir tadi, ya, gula darahnya akan meningkat. Dan dopamin dirilis. Dopamin itu salah satu hormon yang bikin bahagia. Tapi dia disebabkan karena ini gitu loh. Kemudian apa yang selanjutnya terjadi adalah terjadi peningkatan insulin. Ya. Yang menyebabkan ketika insulin naik, maka dimasukkanlah si fat tadi ke dalam tempat penyimpanan yang biasa di liver. Makanya kalau bahasanya itu, it's not fat that makes you fat, but it's sugar. Bukan lemak yang membuat kita berlemak, tapi gula. Ya, jadi kalau boleh saya minta saran, bukan minta sih, request, mulailah kurangi makan gula pasir. Apapun bentuknya. Ya. Yang terjadi apa? Ketika sudah mulai kayak begini, maka dia akan, ini lagi, craving. Craving itu kayak orang sakau. Sakau pengen makan yang manis, tapi karena udah keadiktif, kecanduan, maka dia mintanya gula. Ya, termasuk nih tepung tadi ya. Ini produk seperti ini. Enak-enak kan? Enak. Saya tidak melarang loh, silakan aja makan. Tapi kalau Anda yang baca tulisan saya tentang nutri epigenomik yang berkaitan dengan ini kayak semua, Anda mungkin akan mikir banyak untuk makan ini. Ya, roti dan sebangsanya ya. Karena roti itu ada tepungnya, ada gulanya, ada susunya. Betul? Satu produk yang komplit banget untuk bikin masalah autoimun sebenarnya. Gulanya sudahlah, apa itu namanya, bikin craving juga, ya dia bikin kecanduannya segitulah, seperti itu. Ya, sudah jelasin tadi, bahwa saya tipikalnya bukan kultus herbal. Karena apa? Herbal itu, ya kalau kita bicara detox tubuh kita, dia punya dua, dia punya keunikan waktu saya baca itu. Jadi herbal itu dia punya peran seperti double sword, jadi pedang bermata dua. Karena dia tanya sama saya, dokter, saya baca nih penelitian, katakan, ternyata kunyit itu bisa bikin mandul. Jawaban saya, Pak, iya, kalau Anda mandulnya seember. Iya benar, penelitian pada tikus ya. Tapi penelitian menyebutkan bahwa ternyata, ya kita kalau kita bicara hadis lah gitu. Tuh. Jadi ada penelitian lagi, ternyata low dose-nya dia itu, low dose, saya sampai jam berapa, Tony? Jam 10 ya? Alhamdulillah. 10 menit lagi, cukup lah. Lalu Ustaz Katu udah datang, itu yang lebih penting. Saya mah lucu-lucuan aja. Jadi low dose herbs itu akan bisa berperan sangat efektif. Nah sekarang gini, saya memang tidak mau makan ayam broiler. Karena ada juga sebagian sudah tahu bagaimana ayam broiler yang pedaging itu bisa bikin masalah sebenarnya. Dan masalahnya bukan cuma sekedar masalah, masalah sampai ke tingkat hormon juga. Terduplikasi kalau kita bicara pada tingkat ekosistem. Manusia itu semakin tinggi pemangsanya, pemangsa terbesar, maka duplikasi racunnya semakin banyak. Makanya jangan pernah makan ikan yang gede. Karena ikan gede kondisi racunnya jauh lebih besar daripada ikan yang kecil. Paham ya? Hati-hati. Nah, apalagi beberapa perairan Jakarta sudah approve lah, sudah diakuin bahwa memang penuh dengan logam berat. Ya, makanya apa? Makan aja semua. Tapi dalam low dose. Dosis yang rendah. Hari ini minum kunyit, ini kita aja nggak usah banyak-banyak. Besok minum kencur, besok minum jahe, besok minum gitu aja terus. Kenapa? Karena kasih sayang Allah ada di sini. Kenapa saya katakan itu? Manusia dari tanah. Beliau-beliau ini dia menyerap unsur semua ada di tanah. Bahkan kalau boleh saya katakan, salah satu the king of produknya Allah yang saya sebutkan itu adalah kunyit. Ini nih, belakangan, bawah. Kunyit itu kalau baca penelitian yang saya kagumnya luar biasa. Ya, baik terutama yang low dose ya, dosis kecil. Ya, dosis kecil itu efeknya itu banyak banget. Mulai dari mengaktifkan gen sirtuin, gen awet muda, kemudian sebagai anti-inflamatori, ya anti peradangan, dia anti nyeri juga, macam-macam fungsi kunyit. Makanya negeri-negeri yang biasanya mengkonsumsi kunyit, mereka dapat benefit yang besar sekali. Contoh apa? Okinawa. Okinawa tuh termasuk penduduk yang usia harapan hidupnya paling tinggi di dunia, rata-rata 90 tahun ke atas karena mereka tinggi sekali konsumsi kunyitnya di sana. Okinawa. Satu lagi apa? Satu lagi negara yang pertumbuhan penduduknya itu tinggi banget, namanya India. India itu suka makan apa? Suka makan masala. Gak pakai H. Masala itu apa? Bumbu. Salah satunya apa? Kunyit. Semua produk yang ada di India pasti dikasih bumbu. Gorengan aja pakai bumbu coba. Bahkan soft drink aja dikasih bumbu sama dia. Ya. Jadi beginilah, ini saya katakan tadi. Jadi sebenarnya segala kebutuhan nutrisi kita itu ada di sini. Selain, nanti saya cerita satu lagi, ada lagi. Fungsinya apa? Dia bukan fungsi cuma sekedar fungsi batuk. Bukan, dia menyeimbangkan kondisi dia tadi, mendetoks segala macam. Catatannya apa? Jangan banyak makan. Jadi tubuhnya terus-menerus berada dalam kondisi detox. Ya, seperti itu. Dan bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita semua? Ini proses namanya difusi osmosis. Difusi itu perpindahan larutan dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang lebih cair gitu loh. Bagus nggak promosinya? Bagus. Makanya kalau Anda pernah baca tulisan saya, kalau makan buah itu makanlah sama kulitnya, sama bijinya, sama semuanya. Emang bisa? Bisa. Caranya gimana? Caranya cemplungin buah itu dalam air. Maka akan terjadi proses difusi dan osmosis itu, dan semua bahan yang ada pada buah tadi akan larut dalam air tadi. Dan itu diajarkan Nabi ya, dengan satu konsep namanya nabis, air rendaman kurma itu. Makanya Anda makan minum nabis itu kan minum makan biji kurma juga kan? Karena kurma yang cemplungin situ. Dengan konsep seperti itu, maka seluruh kebutuhan nutrisi atau seluruh bahan nutrisi yang ada pada buah dan sayur tadi itu akan terserap semua dalam airnya. Dan itulah konsep yang, salah satu konsep terbaik itu konsep fermentasi. Konsep fermentasi. Kenapa jadi fermentasi? Karena buah ketemu air, atau maaf, gula ketemu air pasti fermentasi. Dan fermentasi is the king of probiotic. Fermentasi. Probiotik itu kuncinya adalah pada fermentasi, ya, salah satunya ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat probiotik sini? Gampang sebenarnya. Semua, tapi tidak boleh banyak-banyak karena kalori lagi. Jadi Anda kalau makan buah, contoh misalkan Anda makan apel atau pepaya, saya biasa suka pepaya tuh. Pepaya saya potong-potong terus saya kasih sedikit saja madu. Sedikit aja. Itu akan jadi probiotik yang sebenarnya kalau Anda makan begitu udah bisa kenyang sampai sore. Kenyang, karena dia akan membongkar lagi cadangan-cadangan energi yang ada pada tubuh kita. Dan kalau boleh saya katakan, salah satu kemahamurahannya Allah, salah satu kemahamurahannya Allah adalah gini. Contoh gini Pak Buselem, saya suruh Anda, sebelah ada manusia sakit, sakitnya itu perlu makan 10 jenis daun dari 10 jenis pohon setiap hari. Sulit nggak? Sulit. Sulit kan? Pasti sulit lah. Nggak usah khawatir. Allah sudah punya teknologinya. Teknologi Allah, dia benamkan dalam satu makhluk ciptaannya namanya lebah. Sehingga lebah itu fungsinya ngapain? Dia ambil, diwahyukan sama dia ambil saripati-saripati bla bla bla bla tadi, dimakanlah oleh manusia. Ini memang di lebah itu didesain untuk menciptakan atau membuat madu untuk manusia. Maka di dalam madu itulah terdapat kasih sayangnya Allah. Bahasanya gitu. Apalagi ya, jadi madu berapa banyak minumnya? Oh, sama banyak-banyak. Sehari itu satu sendok, dua sendok, gitu-gitu aja. Tapi rutin. Karena asam amino di situ, protein di situ, enzim di situ, ya, probiotik semua ada di situ. Ya. Apa saja misalkan, saya senang banget tuh ada di, kan mau dikasih ke pembicara kayaknya tuh, bingkisannya, kayaknya. Saya berhusnuzon, iya. Ada itu tuh, ada sarang lebah. Sarang lebah. Itu sebenarnya sehat, sepertinya sehat-sehat semua. Apalagi, tadi mungkin saya lupa, saya belum jelasin ini. Nih. Kenapa Nabi SAW atau apa hikmah Nabi itu kalau makan kurma sama semangka? Ternyata ikatan besi yang ada pada kurma itu akan optimal banget fungsinya ketika dia bercampur atau terikat dengan vitamin C. Jadi makanya Nabi makan kurma sama semangka. Kalau nggak ada semangka, Anda minum jeruk aja, minum jeruk atau makan jeruk. Maka besi tadi, dan nggak boleh berlebihan juga. Kurma boleh nggak makan? Boleh, tapi jangan sekilo sehari. 7 butir sudah cukup. Jadi apa-apa yang Nabi sampaikan atau Allah sampaikan dan ada janji di situ, minta janji itu sama Allah. Maksudnya gimana? Contoh, Nabi bilang, makalah kurma ajwa 7 butir satu hari. Meskipun berlaku kurma secara umum, katanya begitu. Tapi kalau kurma ajwa secara spesifik, Nabi mengatakan bahwa makan kurma ajwa 7 butir pagi hari, maka dia dilindungi Allah dari sihir sampai sorenya. Makan tuh kurma. Makanya kalau ditanya, kapan yang terbaiknya ibu-ibu hamil atau menuju hamil makan kurma? Dari awal kandungan sampai mau melahirkan, makannya kurma. Tiap hari. 7 aja tapi. Yang banyak-banyak. Hanya 7. 5 menit lagi. Pas. Ya, jadi, kalau kita bicara tentang minuman kayak begini, ya ini saya katakan tadi. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa ternyata ikatan gen-gen tubuh kita itu berada pada lingkungan yang sangat basah. Saya agak bingung juga, kok basah banget. Bahkan disitu disebutkan antara pH 9 sampai 10. Ya. Maka saya mikirnya ini bagaimana cara menjaga ini semua. Ya mau tidak mau kalau Anda bisa minum air alkali silakan, tapi kalau tidak ada air kali, air alkali, maka Anda minumnya atau mengkonsumsinya air yang Anda cemplungin buah dan sayur ke situ. Maka pH-nya akan berubah jadi alkali. Ini akan memaintain si gen-gen tadi, ikatan gen tadi. Kalau dia bermasalah, which is dia akan berubah, atau mungkin pH-nya berubah menjadi asam, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya pasti akan terjadi ketakseimbangan lagi. Itu sebabnya ada seorang dokter namanya Dr. Otto Warburg, dia menyatakan bahwa semua kanker itu hidup pada lingkungan yang asam. Hidup pada lingkungan asam. Artinya apa? Kembali aja ke konsep seperti ini. Minum kurma, ya, makan sayur, makan buah, gitu-gitu aja. Kayak simpel ya. Jadi gitu. Nah, ini saya katakan tadi. Pregnenolon adalah salah satu master hormon. Jadi kalau dia muncul atau dia ada, kan ada sih. Kalau dia terbuat, maka progesteron, DHEA, kortisol semua akan regenerate dengan optimal ya. Pertanyaannya, bagaimana kita mau mendapatkan pregnenolon atau master hormon tadi dengan kondisi sekarang banyak kita-kita ini dengan kondisi makanan, polusi segala macam, sebagian besar pasti banyak masalah di hormon. Ternyata Nabi memberikan sebuah clue kepada kita, namanya black cumin. Black cumin itu apa? Habatus sauda. Masya Allah. Nggak usah banyak-banyak makan ya, satu hari satu kapsul aja. Makan tiap hari. Dia akan men-setting ulang ini. Jadi laki-laki yang kurang testosteron, makan tuh habatus sauda, black cumin. Perempuan yang masalah estrogen nggak seimbang, makan juga. Nggak usah banyak-banyak. Ya, satu kapsul, dua kapsul sehari cukup. Itu sebenarnya bisa dibuat titrasinya, dilakukan titrasinya dengan menggunakan air. Ya. Nah, yang paling luar biasa adalah proses detox tadi bisa akan kita dapatkan kalau seandainya apa? Less time on digestion, lebih sedikit waktu untuk mencerna. Artinya apa? Anda lebih sering mengistirahatkan mulutnya untuk makan. Yang sekarang dikenal dengan intermittent fasting. Dan ini sudah dipraktikkan sama Nabi, sama Rasulullah. Nabi itu kalau kita lihat kan udah gak jarang kenyang, bahkan puasa, hampir puasa tiap hari. Kalau ada makanan beliau makan, gak ada makanan beliau puasa. Makanya ubannya cuma 20. Anda bisa bayangkan luar biasanya tubuh beliau SAW itu sehingga lebih banyak proses detox yang terjadi. Ya, syaratnya apa? Syaratnya jangan terlalu banyak makan. Jangan terlalu banyak. Nah, jadi kalau ditanya apa cara kita termudah untuk hidup sehat, ya ikuti Nabi aja. Makan, misalkan Anda lihat makanan ini bagus kan nih buat tubuh saya, dia nyuplai nutrisi nggak atau justru bikin masalah buat tubuh saya, ya seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.